Bapakku kawin lagi, kawin lagi. Ibuku seorang diri, oh, oh. Jadilah aku begini. Mata gelapku bernyanyi. Yang goyangnya paling asik aku lemparin hadiah. Oke.